Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Barakallahu fikum. قال الإمام النووي رحمه الله باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات باب keterangan dalil bahwasanya iman berkurang dengan berkurangnya amal ketaatan. Semakin sedikit amal ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba, berpengaruh dengan keimanannya. Dan itu sebagai tanda imannya berkurang. Baik lantaran ada halangan untuk melaksanakan ketaatan tersebut, atau karena kejahilan sehingga dia tidak melakukan amal ketaatan padahal telah tiba waktunya, atau memang tidak berkenan melakukan ketaatan tersebut. Seluruhnya tiga alasan tadi yang menjadikan seorang hamba berkurang dalam ketaatan memiliki dampak pada berkurangnya keimanan yang ada pada hati pemiliknya. Bisa dipahami? Tayyib. Wabayan إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله. Sekaligus penjelasan penggunaan lafaz kufur pada amalan yang bukan bentuk kekufuran kepada Allah. Kekufrin ni'mah wal huquq, seperti kufur ni'mah dan kufur huquq. Pada penjelasan atau pada bagian yang kedua dari ucapan An-Nawawi rahimahullah memberikan gambaran kepada kita dalam istilah syariat. Ada penggunaan istilah kufur untuk menyebut dosa-dosa yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dengan bahasa lain yang lebih mudah difahami, di dalam syariat ada amalan-amalan yang tergolong kufrun asghar. Kufur kecil disebut sebagai kekufuran oleh syariat, namun pelakunya tidak dianggap murtad. Masih muslim, masih mukmin, namun dia fasik karena melakukan perbuatan dosa. Bisa dipahami? Naam. Dan beliau contohkan tadi sesuai dengan hadis yang akan disebutkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah, seperti istilah kufrun ni'mah, mengkufuri nikmat dan mengkufuri hak-hak yang harus ditunaikan. Qala Al-Imam Muslim rahimahullah, berkata Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, حدثنا محمد ابن رمح ابن المهاجر المصري. Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Rumh ibn al-Muhajir al-Misri, thiqatun thabtun. Qala akhbarana al-Layth, telah memberitakan kepada kami al-Layth, huwa al-Layth ibn Sa'ad, Layth ibnu Sa'ad Abu al-Harith Fakihun Imam Diyar al-Misriyah fi asrihi. Layth ibnu Sa'ad ini imam, tokoh terkemuka untuk wilayah Mesir. Muhammad ibn Rumh ini Misri. Layth ibn Sa'ad kadzalik Misri. An ibn al-Had, dari ibn al-Had. Al-Had itu kalau secara arti bahasa artinya apa? Hah? Artinya pemberi petunjuk, ya kan? Pemberi petunjuk, putra dari Al-Had. Sayyati akan kita terangkan. Ibnu Al-Had ismuhu, nama beliau Yazid ibnu Abdullah ibni Usamah Al-Madani. Ibnu al-Had namanya Yazid ibnu Abdullah ibni Usamah Al-Madani. Muhaddithun thiqatun min sigharit tabi'in. Muhaddithun thiqah min sigar at-tabi'in. Namanya siapa tadi? Yazid ibnu Abdullah ibni Usamah. Wa Usamah huwa al-had. Usamah yang menjadi kakeknya Yazid, ya, namanya kan Yazid. Usamah yang menjadi kakeknya Yazid huwa al-had. Dialah yang disebut digelari dengan al-had. Li'annahu awqada naran. Li'annahu awqada naran. Karena beliau yang biasa menyalakan obor. Liyahdadi ilaiha al-adiyaf wa man salakat tariqa. Liyahdadi ilaiha al-adiyaf wa man salakat tariqa. Supaya para tamu yang datang dari jauh itu bisa sampai ke tujuan. Begitu pula para pejalan kaki bisa nyaman melewati jalan-jalan di kota Madinah karena ada yang menerangi jalannya. Siapa yang suka menyalakan obor? Usamah. Ya, kakek dari Yazid. Yazid ibnu Abdullah ibni Usamah. Karena amalan yang besar kala itu, setiap malam hari menyalakan obor, menerangi jalan-jalan di kota Madinah, di sekitar rumah beliau, memudahkan para tamu, juga memudahkan para berjalan kaki, menjadikan Usamah terkenal. Sanibidina azani Allah wa iyakum. Dan anak keturunannya disebut, dipanggil dengan Ibnul Had. Termasuk beliau rahimahullahu ta'ala, Yazid ibnu Abdullah ibni Usamah. Naam. An Abdullah ibn Dinar, dari Abdullah ibn Dinar. Abdullah ibn Dinar, imamun muhaddithun hujjah. Abu Abdurrahman, min a'lamit tabi'in. Abdullah ibn Dinar, imamun muhaddithun hujjah. Abu Abdurrahman, min a'lamit tabi'in. Termasuk ulama pada generasi tabi'in. An Abdullah ibn Umar, dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Abdullah ibn Umar ma'ruf masyhur, sahabiyun jalil. Ar-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya ma'syaran nisa, wahai sekalian kaum wanita, tasaddaqna wa akthirna al-istighfar, bersedekahlah kalian wahai kaum wanita dan perbanyak istighfar. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar, karena aku, kata Nabi alaihi salatu wassalam, melihat dan menjumpai kalian menjadi mayoritas penghuni neraka. Hadis ini khanifidin azani Allah wa iyakum, pada riwayat yang lain terjadi saat khutbatul Id. Ya, terjadi saat khutbatul Id, di mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam secara khusus menyampaikan khutbah yang ditujukan kepada kaum wanita. Beliau memanggil secara khusus, ya ma'syaran nisa, wahai sekalian kaum wanita, tasaddaqna, bersedekahlah kalian, wa akthirna al-istighfar, perbanyak istighfar. Faqalat imra'atun minhunna jazlatun, mendengar sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ada salah seorang di antara mereka yang bertanya, berkatalah seorang wanita yang jazlah, jazlah ay zatu aqlin, wanita yang cerdas, yang pintar di kalangan mereka. Ada seorang wanita yang pintar, cerdas, bertanya dan berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma lana ya Rasulullah akthara ahli nar, apa yang menyebabkan kami wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi mayoritas penghuni neraka, kenapa kok kaum wanita bukan kaum lelaki? Qala, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, tukthirnal la'na, kalian wahai wanita banyak mencela. Al-la'na hiya as-sabbu wasyatmu, as-sabbu wasyatmu, itu la'na. Kalau laknat antar hamba, maknanya as-sabbu wasyatmu, mencela, mencaci, memaki, merendahkan. Ya, kalau as-sabbu cenderung pada fisik, ya, fisik bentuk. Kalau asyatmu lebih pada sifat. Jadi bani, nah, kalian sering sekali melaknat, maksudnya mencela, entah itu orang, barang, keadaan, apapun yang sekiranya tidak cocok di hati kalian, lisan-lisan kalian, wahai kaum wanita, mudah mengeluarkan cacian. Gitu ya. Makan bakso. Kalau kaum lelaki makan bakso, ya dimakan. Urusan rasanya kurang memungkinkan, jangan diulang. Beres. Kan gitu ya. Berhubung bakso ini seneng gak seneng harus dibayar, ya dinikmati apa adanya, kan gitu ya. Simpel kalau laki-laki pada umumnya gak cerewet, kan gitu ya. Bu baksonya tadi terlalu asin, atau kuahnya terlalu keruh, ya, atau pentolnya yang jumlahnya 5, 3 pentol hangat, 2 pentol masih terasa beku. Ya, dimakan aja kalau kaum lelaki. Kan gitu ya. Gak banyak omelan. Kalau kaum wanita lain cerita. Ikhanifidina azaniyallahu wa iyakum. Ya, akan keluar satu persatu kritikan-kritikan pedas. Lebih pedas dari sambal baksonya. Ikhanifidina azaniyallahu wa iyakum. Yang dikeluarkan secara bertubi-tubi. Beruntun bertubi-tubi, tertata secara sistematis dan terarah. Ya, yang terkadang dihiasi dengan volume suara yang semakin lama semakin meninggi, meninggi, meninggi, meninggi, ribut kayak knalpot Vespa. Padahal urusan bakso, kan gitu ya. Nah, contoh kecil di sana bidin azaniyallahu wa iyyakum. Kalau kaum lelaki misalnya, ini secara umum ya, secara umum. Datang ke sebuah restoran, rumah makan, pesen misalnya. Pak, pesen apa? Ayam goreng. Ya, ayam goreng. Tolong digoreng kering, ya. Terus saya minta paha atas, nasi 2 porsi, es teh 4 gelas. Laki-laki kan gitu ya. Nah, ternyata yang datang ikhanifidina azaniyallahu wa iyakum, ayamnya sedikit basah kurang kering, nasinya dia minta 2 porsi, yang datang cuma 1 porsi, kemudian es tehnya yang seharusnya 4 gelas, yang datang cuma 1. Ya. Paling dia cuma manggil, "Mas, pesenannya kurang." "Loh, tadi pesen apa, Pak?" "Saya pesen nasinya 2 porsi, es tehnya 4. Kenapa yang datang cuma 1? Sampean enggak lihat bobot saya?" Ya, kan gitu ya. Menyesuaikan body. Ya, double garden itu konsumsi BBM boros. Ya, paling cuman mengingatkan dengan santai kan gitu ya. "Mas, pesenannya kurang." Beres. Tapi kalau kaum wanita, ikhanifidina azaniyallahu wa iyakum, "Mas, pesen apa?" "Ayam goreng." Ya. "Minta paha atas digoreng yang kering." Ya. "Sisi sebelah kanan harus lebih kering daripada sisi sebelah kiri. Bagian atas dan bagian bawah harus seimbang keringnya. Kemudian saya minta dagingnya itu juicy." Ya, ketika dibelah masih ada minyak-minyak yang menampakkan kalau ayam tadi itu fresh, bukan ayam yang sudah disimpan freezer, dalam freezer lebih dari 2 tahun. Ya, kemudian nasinya 1 porsi, es teh 1 gelas. Berangkat. Ya, pelayannya tadi. Datang pesanannya ikhanifidina azaniyallahu wa iyakum tidak sesuai dengan yang diinginkan. Dipanggillah pelayan tadi, "Mas, saya itu sudah pesan, sudah jelas, tadi dicatat, diulang. Kenapa kok salah?" Pelayan itu profesional. Punya telinga enggak? Itu telinga apa? Gantungan baju. Wah. Keluar ikan ibidina azani Allah wa iyakum. Mohon maaf bu, akan saya ganti. Kami ganti dengan pesanan yang baru. Enggak usah. Nunggu sudah lama, datang pesanan enggak sesuai. Ya, restoran katanya restoran bintang 5, kualitas kalah sama orang gerobakan. Akan saya viralkan di media sosial. La haula wala quwata illa billah. Kan itu ya. Gampang diraba. Ya, tabiat mereka. Karena gambarannya jelas dari Rasul. Tukthirna la'na. Ya, itu penjabaran dari apa yang disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Wa takfurna al-ashir. Dan kalian wahai wanita suka mengkufuri kebaikan suami. Al-ashir wa al-ba'lu wa-zawj. Suami, kebaikan suaminya. Ya, suaminya sudah setengah mati. Ya, menghidupi keluarga dari harta yang halal. Dari setengah mati tadi naik sampai mati-matian. Dari usaha yang mati-matian tadi naik menjadi habis-habisan. Dari habis-habisan tadi berulang kali masuk UGD. Dengan mudah istrinya ketika suaminya melakukan satu kesalahan, ya, dia sudah nikah hampir 3 tahun, sahibul qatar dengan sahibatul qatar, ya kan, sahibul qatar pulang dari masjid terlambat, ya, sudah dikasih tahu, ya, Kang Mas, pulang dari masjid jangan terlambat, ya, sudah disiapkan makan malam. Kalau terlalu lama nunggu Kang Mas dingin, ya, menunya ini rawon. Kalau kelamaan, ya, itu muncul lemak-lemaknya, kan gitu ya. Harus dipanasi lagi, capek, kan gitu ya. Mau enaknya tok. Nah, itu kan kembangan dari sifat yang pertama tadi ya, tukfirna la'na. Tayyib, insyaallah jangan lama-lama ya. Iya. Jam 7 udah sampai rumah lo. Insyaallah berangkat. Qaddarallahu ma syaa fa'al. Sahibul qadar pulang dari masjid banyak halangan. Banyak yang datang nanya i'rab, ya. Sahibul qadar soalnya ini sudah jalan pulang tapi banyak yang datang. Jarak antara rumah dengan masjid itu enggak terlalu jauh, paling 800 meter. Berhubung yang mengerumuni sahibul qatar hampir 50 sampai 60 orang dengan kasus ikrob yang berbeda-beda yang semuanya diselesaikan karena harus diselesaikan supaya tidak terjadi pertumpahan darah. Otomatis telat sampai rumah, kan gitu ya. Ketika masuk rumah jam 8 kurang 5 menit. Janjinya jam 7, jam 8 kurang 5 masuk rumah. Terjadilah apa yang terjadi. Hanifidina azani allahu wa iyyakum. Ya, perubahan suasana mendadak dirasakan sahibul qatar saat membuka pintu rumah. Ya, di luar cuaca begitu sejuk, ya, nyaman. Bersahabat, begitu masuk ke dalam rumah, mendadak dingin, mencekam. Ya, ketika dia tutup pintu rumahnya, tanpa dia sadari, bulu kuduk berdiri. Begitu dia masuk ke ruang tengah, Hisanifidina azani Allah wa iyakum, penampakan UFO. Ya, tahu UFO? Piring terbang, ikhwanifidina azani allahu wa iyyakum, tepat dari arah dapur, ya, meluncur 3 piring, ikhwanifidina azani allahu wa iyyakum, ya, dan mengenai sasaran sahibul qadar ditabrak oleh UFO tadi. Nah, enggak masalah kan gitu ya. Saya memang salah, ya. Saya salah, tolong dimaafkan. Ya. Sang istri mengatakan, dasar laki-laki gak bisa nepati janji. Memang kamu dari dulu tuh ya kayak gini modelnya. Sudah berapa lama? Sampaikan dosa-dosa Sohibul Qadr. Ikhanifidina azani Allah wa iyakum. Ya mungkin terlambat jemur baju, terlambat ngambil jemuran, terlambat jemput di pasar. Disampaikan semua dosanya. Ya. Akhirnya terucap kalimat, kamu tidak pernah menghargaiku sebagai seorang istri. Malam ini tidur di luar. Ya, itu namanya luar biasa. Sudah biasa di luar kan gitu ya. Nah, kata-kata tadi, ya kata-kata tadi keluar, kamu memang tidak pernah. Ya, itu namanya takfurnal ashir. Padahal selama 3 tahun Sahibul Qadar memberikan cintanya sepenuh hati. Ya. Apapun yang diminta asalkan tidak berseberangan dengan syar'i akan dipenuhi. Kan gitu ya. Sahibul Qadar ya, akhi. Ya kan? Diiringi dengan lantunan-lantunan syair pujangga kelas dunia yang mampu membuat hati siapapun luluh dan terpana, kan gitu ya. Luar biasa Sahibul Qadar. Dengan satu kesalahan, semua kebaikan tadi gugur, tidak ada nilainya. Sanifidina azani Allah wa iyakum. Jadi di mata kaum wanita itu, satu dosa laki-laki hampir setara dengan syirik. Ya kan? Syirik itu kan yuhbitulah amal. Ya kan? Menghapus semua amal kebaikan dari amal saleh yang dilakukan oleh pelakunya, kan gitu. Gugur semua dengan kesyirikan. Sholatnya, zakatnya, puasanya, ya. Syirik. Lah, dosa kesalahan lelaki di mata kaum wanita itu hampir sama kayak kesyirikan. Satu kesalahan, maka kebaikan yang banyak sebelumnya tak teranggap. Kemarau setahun, ya, diguyur hujan hanya dalam sehari. Hilang bekasnya. Ya kan? Tak dianggap bagaimana perjuangan Sahibul Qadar. Bagaimana cinta Sahibul Qadar yang begitu tulus. Ya, luar biasa. Bagaimana pengorbanan Sahibul Qadar. Enggak dianggap semua. Hanya gara-gara satu kesalahan. Ini yang dikatakan oleh Nabi apa? Takfurnal ashir. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam melanjutkan. Wa ma ra'aitu. Dan aku tidak pernah menjumpai min naqisati aqlin wa dinin dari wanita-wanita yang kurang akal dan agamanya aghlaba li zi lubbin minkunna yang lebih mampu mengalahkan laki-laki yang cerdas, yang tangguh, yang kuat berprinsip daripada kalian kaum wanita. Godaan apapun, ketika dihadapkan kepada seorang laki-laki cerdas, tangguh, dan kokoh prinsipnya, mampu dia lalui kecuali godaan wanita. Ya, Sahibul Qadar. Ketika diuji dengan harta di hadapan matanya, tanpa sengaja dia melihat di hadapan matanya terbungkus dalam sebuah kresek hitam uang sejumlah 80 juta. Ya, karena Sahibul Qadar zulubbin, orang yang cerdas. Ya, hazimin, kuat pendiriannya. Ya. Pantang untuk menggunakan harta yang bukan miliknya. sedikit ataupun banyak. Hatta 80 juta, karena dia punya prinsip, ya, dia umumkan siapa pemilik 80 juta tadi. Dia serahkan kepada polisi misalkan. Pak, saya menemukan uang 80 juta. Di mana? Ustaz, saya temukan waktu masuk ke kamar mandi pom bensin. Ya, tak kira itu sampah, ya, tak lempar. Loh kok enggak sampai ke tong sampah, mendarat di tanah, terbuka ternyata uang. Karena saya enggak tahu siapa pemiliknya, maka saya kembalikan ke pihak yang berwenang untuk mengumumkan siapa pemilik uang tersebut. Dia punya iman. Saya kata walala, dia punya iman. Dan enggak jarang, jangankan sahibul qadr, banyak di kalangan kaum muslimin yang enggak pernah kenal Al-Qur'an bahkan, tapi memiliki fitrah yang bagus. Seorang tukang sapu misalnya. Dia enggak pernah rutin ke masjid untuk mengikuti pengajian-pengajian agama, enggak. Sehari-harinya kerjaannya sebagai seorang tukang sapu. Ketika dia nyapu jalan raya, tahu-tahu lihat ada sebuah bungkusan dibuka isinya duit, karena ngerasa bukan miliknya, dia serahkan ke kantornya. Ikhwanizidina azani Allah wa iyakum. Karena fitrahnya masih bagus. Harta itu belum bisa menggoyahkan, ya, seorang laki-laki yang pintar, kokoh prinsipnya, bagus fitrahnya. Ya kan? Kedudukan misalnya. Datang tawaran kepada sahibul qadr. Wahai sahibul qadr, engkau seorang laki-laki yang berakal, berilmu, lagi cerdas. Kalau kamu tetap di ma'had semacam ini, engkau menyia-nyiakan potensimu yang luar biasa. Bergabunglah bersama kami. Ya, barisan pemuda-pemuda Islam yang siap memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala melalui jalur demo. Ya, ikut kami, ikatan mahasiswa. Ya kan? Kami. Ya toh? Ikut dengan kami. Akan berubah kehidupanmu. Kamu akan menjadi orang yang terpandang, kamu akan menjadi panutan, kamu akan menjadi tokoh yang diikuti. Ya. Lihat keadaanmu sekarang, enggak dianggap jadi imam masjid, enggak. Mas'ul juga enggak. Hatta penjaga toko juga enggak. Kan gitu ya. Enggak dianggap. Keberadaanmu dianggap seperti centelan baju. Aksesoris semata. Kan gitu ya. Coba kalau pindah ke tempat kami. Tinggalkan prinsipmu yang nyunah tadi. Ikut dengan kami yang lebih moderat. Ya. Kumpul laki perempuan enggak apa-apa. Yang penting aman-aman saja, ya toh, ngobrol enggak apa-apa, yang penting jangan pegang-pegangan. La haula wala quwata illa billah. Ya toh? Ikut dengan kami, kamu akan punya kedudukan. Berhubung sahibul qadr bukan orang sembarangan dengan mudah. Maaf, Pak. Terlalu murah prinsip saya kalau ditukar dengan kedudukan yang rendah yang Bapak tawarkan. Sekalipun Bapak menawarkan agar saya menjadi raja dunia yang paling berkuasa, yang paling adidaya, saya tidak akan menjual prinsip saya hanya untuk dunia yang rendah. Silakan Bapak pulang, itu pintu keluar rumah saya. Ya. Tapi lain ceritanya, ikhwanibidina azani Allah wa iyakum, kalau godaan tadi datang dari makhluk Allah yang satu ini. Ya. Luar biasa godaannya ketika sahibul qadr dihadapkan dalam satu ruangan berduaan dengan wanita yang bukan mahramnya dalam keadaan jamilatun malihah, rontok imannya, hilang hafalannya, ikhwanibidina azani Allah wa iyakum, hanyut dalam keadaan dan suasana yang tak terduga. Ya kan? Selesai ceritanya, enggak usah dilanjutkan. Banyak anak kecil yang dibinasakan ya Allah wa iyyakum. Kalau wanita, ya kan? Rasul sampai heran. Beliau mengatakan, aku enggak pernah melihat godaan apapun yang dihadapkan kepada kaum lelaki yang lebih mampu mengalahkan akal orang terbaik di kalangan kaum lelaki daripada kalian umat wanita. Padahal kalian naqisatu aqlin wa din. Akalnya kurang, agamanya kurang. Secara level untuk bertanding seharusnya enggak kelasnya. Kan gitu ya. Misalkan antum itu kelasnya sudah kelas berat, enggak mungkin tanding dengan pemula yang masih kelas bulu, kelas ringan kan gitu ya. Antum sudah 200 kilo, mosok mau lawan yang 30 kilo. Kan gitu ya. Seharusnya bukan kelasnya. Tapi karena godaan yang begitu besar, lagi maha dahsyat, ya, goyah. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Dan teramat banyak bukti. Qalat, wanita tadi kembali bertanya, ya Rasulullah, wa ma nuqsanul aqli wad-din, wahai Rasulullah, apa maksud kurangnya akal dan agama? Qala, Nabi bersabda, ini syahid untuk hadis ini, amma nuqsanul aqli, adapun kurangnya akal kalian wahai kaum wanita, fasyahadatu imra'atain ta'dilu syahadata rajulin, persaksian dua wanita baru sebanding dengan persaksian seorang laki-laki. Kalau dalam bab persaksian, satu laki-laki itu sebanding dengan dua perempuan. Ya. Fahadha nuqsanul aqli. Ini menunjukkan kurangnya akal wanita. Karena kebanyakan wanita lebih mendominasi, mengambil asumsi, mengambil keputusan hanya dengan perasaan. Tidak dipikir terlebih dahulu. Berapa banyak mereka ngomong dulu, baru mikir. Ngomong panjang, baru berhenti. Kayaknya ini menyakiti hati sahibul qadar, kan gitu ya. Nah, kalau laki-laki enggak. Umumnya mereka mikir dulu. Ya kan? Baru berucap. Yang terkadang saking lamanya mikir, karena banyak faktor, satu banyak hal yang harus dia pikirkan, dua karena loadingnya lama, ya, masih mikir, maslahat atau mafsadah ini ya. Si, sebentar, maslahat itu apa ya? Kayaknya pernah dapat dari Ustaz Abdul Hasan, tapi kok lupa saya, dalam daras apa gitu? Oh ya ketemu, dalam daras Bulughul Maram. Si. Daras Bulughul Maram kan Ustaz Adib ya, bukan Ustaz Abdul Hasan. Ini namanya loadingnya lama. Belum ngomong dia, berkecamuk dalam hati. Yang ini teralihkan. Itu laki-laki, kan gitu ya. Kalau perempuan, tidak pakai mikir, nerocos dulu. Ambil kesimpulan dulu. Ya kan? Baru mikir kemudian. Itu perempuan. Sanifidina azani Allahu wa iyyakum. Wa tamkuthul layali ma tusalli. Wa tuftiru fi Ramadan. Kalian wahai kaum wanita sering atau rutin tidak salat beberapa waktu di setiap bulan. Dan kalian juga tidak berpuasa pada bulan Ramadan ketika ada halangan. Fa hadza nuqsanuddin. Ini kurangnya agama kalian. Ya kan? Tidak bisa sholat karena memang berhalangan. Tidak boleh puasa karena memang berhalangan secara uzur syar'i. Ya, dan itu dijadikan dalil oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk menunjukkan wanita naqisatuddin. Kurang agamanya. Kenapa? Karena dia pada waktu-waktu tertentu yang terus terulang secara rutin untuk wanita-wanita yang normal tidak bisa menjalankan ketaatan. Walaupun itu halangan yang sifatnya uzur syar'i. Terulang setiap bulan. Ada yang cepat, ada yang lama. Ada yang 3 hari, ada yang sepekan, ada yang 2 pekan bahkan. Itu sudah rutin. Dia tidak bisa sholat, dia tidak bisa puasa. Kalau pas kebetulan bertepatan dengan bulan Ramadan. Dia tidak bisa melakukan ibadah-ibadah yang rutinitas kaum muslimin kerjakan di setiap harinya. Dijadikan dalil oleh Rasul, inilah sebab wanita kurang agamanya. Jadi kalau memang enggak bisa melakukan amal ketaatan, kurang ketaatannya, sedikit amal solehnya, maka berkurang pula keimanannya. Dan sebagian para ulama mengambil dalil hadis ini, khanifidina azani Allah wa iyakum, untuk memberikan penjelasan pada hadis yang lain, kebanyakan pengikut Dajjal di akhir zaman nanti adalah kaum wanita. Sampai pada tingkatan seorang laki-laki akan mengikat istrinya, mengikat ibunya, mengikat bibinya, mengikat putrinya, dan mengikat saudarinya di ranjang-ranjang mereka supaya tidak keluar mengikuti Dajjal. Sampai diikat. Supaya enggak ikut. Kenapa? Naqisatuddin. Ya, kurang keimanan mereka, kurang agama mereka. Bisa dipahami? Hakada ikhani bidina azani Allahu wa iyyaku. Qala al-Imam Muslim rahimahullah wa haddathanihi Abu Tahir, dan telah menceritakan kepadaku hadis di atas Abu Tahir. Ismuhu Ahmad ibn Amr al-Misri, thiqatun. Abu Tahir ismuhu Ahmad ibn Amr al-Misri, thiqatun. Qala akhbarana ibn Wahb, telah menceritakan kepada kami ibn Wahb, Abdullah ibn Wahb al-Misri, thiqah, imam, ma'ruf. An Bakar ibn Mubar, dari Bakar ibn Mubar. Bakar ibn Mubar ibn Muhammad, imamun muhadithun faqihun hujjah. Abu Abdul Malik al-Misri. An ibn al-Had, dari ibn al-Had. Ibn al-Had itu yang tadi, Yazid ibn Abdullah ibn Usamah rahimahullahu ta'ala. Al-Madani thumma al-Misri. Ya, beliau asalnya dari Madinah, namun kemudian pindah ke Mesir, menyebarkan ilmu di sana, dan meninggal dunia di sana. Tuhufiya bil Iskandariyah. Meninggal dunia di Iskandariyah, Mesir. Kalau nama kotanya sekarang itu Alexandria. Ya. Alexandria, Mesir. Bihadal isnad mithlahu. Dengan sanad ini seperti lafaz hadis di atas. Sehingga madarul isnad, poros sanad hadis ini bertumpu pada Ibnul Had, Yazid ibnu Abdullah ibni Usamah. Naam. Hagalai khanibidina azani Allahu wa iyakum. Fafi hadal hadith, dalam hadith ini, ma'asyiral ikhwah azani Allahu wa iyakum, dijelaskan kepada kita yang pertama, fihi bayan nuqsanil iman binaqsit ta'at. Hadis ini menjelaskan keimanan berkurang karena amal ketaatan yang berkurang. semakin banyak ketaatan, maka semakin kuat imannya. Begitu pula sebaliknya, kalau semakin sedikit ketaatannya, maka semakin lemah keimanannya. Wa fihi aidan, juga dalam hadis ini menjelaskan kepada kita bayan kufrin duna kufrin. Adanya kufur yang tidak mengeluarkan dari Islam. Istilahnya kufrun duna kufrin. Atau nama lainnya kufrun asghar. Itu sama semua artinya. Kufrun asghar atau kufrun duna kufrin. Ya, sama. Hanya beda istilah, tapi hakikatnya sama. Wa fihi aidan faedah yang berikutnya, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, fadlu shadaqah wal istighfar. Keutamaan sedekah dan istighfar. Li'anna shadaqah tahjibu sahibaha minan nar. Sedekah itu menghalangi pelakunya dari api neraka. Waqad taqaddama ma'akum, sudah lewat penjelasan dan penjabarannya hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam, ittaqun nar walau bisyikkit tamrah. Walianna al-istighfar, juga dengan sebab istighfar, yunji sahibahu minal azab. Dengan sebab istighfar, seseorang akan diselamatkan dari azab. Sedekah menghalangi dari neraka, istighfar menyelamatkan dari azab. Dan dua amalan ini secara khusus diperintahkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam untuk kaum wanita. Perbanyak sedekah, perbanyak istighfar. Wa fi aidan faedah yang berikutnya, al-amru bihifzil lisan, perintah untuk menjaga lisan. Penyebab kaum wanita menjadi mayoritas penghuni neraka, buah bibirnya. Ya, akibat dari ucapan lisan yang tidak terkontrol. Yang menjadikan wanita tadi jatuh dalam sikap suka melaknat. Yang menjadikan wanita tadi karena terbiasa dengan sikap suka melaknat, akhirnya apa? Akhirnya kebaikan suami seberapapun banyaknya mudah dikufuri. Fafihi aiban faedah yang berikutnya, an-nahyu an kathratil la'nah, larangan dari banyak mencela dan melaknat. Wa fihi aiban faedah yang berikutnya, an-nahyu an kufril ashir, larangan mengkufuri kebaikan suami. Naam, hakadha ikhwani fiddina azani Allah wa iyyakum. Wa fihi aidan faedah yang berikutnya, bayan annan nisa naqisatu aqlin wa din. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya kaum wanita kurang akal mereka dan kurang agamanya. Ada cacat pada akalnya, ada cacat pada agamanya. Ada kekurangan. Sesempurna apapun wanita tadi dalam keilmuan, dalam akhlak, mereka tidak bisa menghindar dari naqisatu aqlin wa din. Walaupun dia seorang alimah, walaupun dia seorang pemberi mau'idhah yang dikenal wa'idhah, alimah, masya Allah, mustafidah bahkan. Persaksiannya di pengadilan tidak bisa sebanding dengan seorang laki-laki. Karena seorang laki-laki yang adil itu baru sejajar dengan persaksian dua wanita yang adil pula. Bisa dipahami? Nah, itu tidak bisa dihindari. Walaupun misalkan laki-laki yang adil tadi selama mondok di pesantren tidak pernah mendapatkan ranking teratas, biasa-biasa saja, tapi dia adil, baik agamanya. Sementara wanita tadi, ya selama perjalanan akademisnya luar biasa, ya tidak pernah turun dari tahtanya, ya ranking satu. Kemudian saksi yang kedua atau ya saksi yang kedua di pengadilan tadi dari wanita ranking 2. Ini ranking 1 sama ranking 2. Dari awal mondok sampai akhir mondok. Sanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Tetap tidak bisa dibandingkan. Satu laki-laki itu baru sebanding dengan dua persaksian perempuan. Naqisatu aqlin. Secara agama juga demikian. Sehebat-hebatnya wanita, mereka tidak bisa sempurna menjalankan agama. Kenapa? Ada halangan tetap yang selalu menghampiri mereka. Belum lagi halangan-halangan yang lain. Ya kan? Belum lagi halangan sakit. Belum lagi halangan safar. Belum lagi kalau futur turun keimanannya. Belum lagi kalau dia wanita yang jahilah. Ya, wanita yang gak ngerti agama. Yang dengan mudah meninggalkan perintah, melanggar larangan, dan semisalnya. Ikhanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Tambah terpuruk lagi kondisi keimanan dan agama mereka. Bisa difahami? Bisa difahami? Hakada ikhanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Kenapa yang demikian disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam? Supaya kaum lelaki memahami posisi dan tanggung jawab mereka. Di dalam ayat Allah pertegas, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin untuk kaum wanita. Ya, suami itu yang mengatur tur bahtera rumah tangga. Dialah nahkoda. Ya, istri itu sebagai pembantu nahkoda dalam menjalankan tugasnya mengarahkan bahtera tadi di tengah samudra yang tak bertepi supaya tetap dalam koridor ilahi. Itu fungsinya dan itu tugasnya. Ikhanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Jangan kemudian bermunculan bencong-bencong dadakan laki-laki KW yang berjenggot dan berjubah yang kemudian menyerahkan kemudi bahtera rumah tangganya kepada istri-istri mereka. Yang ngatur istrinya, yang urus istrinya, berubah fungsi. Khanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Wanita menjadi nahkoda, dia sebagai ABK. Anak buah kapal. Khanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Beralih fungsi wanita keluar dari rumahnya untuk meniti jenjang karirnya. Sementara suaminya justru di rumah ngurus anak-anaknya. La haula wala quwata illa billah. Istrinya yang keluar cari kerja, suaminya di rumah, suaminya yang nyapu, suaminya yang ngepel, suaminya cuci piring, cuci baju, mandiin anaknya, mandiin sapinya. La haula wala quwata illa billah. Ya, keputusan tertinggi dalam rumah tangga tersebut dipegang istrinya. Istri yang menentukan, suami ikut saja. Kenapa? Karena yang membiayai hidupnya adalah sang istri. Ini fenomena bencong-bencong dadakan laki-laki KW. Dan saya tidak menginginkan kisah yang semacam ini terulang di masa mendatang yang dialami oleh salah seorang di antara kalian. Wala'iyadu billah. Bisa dipahami? Jangan sampai antum dengan tubuh yang kekar, wajah yang sangar. Kan gitu ya? Ternyata di kemudian hari terdengar, mana fulan? Wah, Ustaz sudah enggak ngajar. Kenapa? Ngurus anak di rumah. Loh kok bisa? Iya, istrinya jadi TKW. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Istrinya jadi TKW. Kemana? Los Angeles. Berburu dolar. Risani fidina azani Allah wa iyakum. Ke Los Angeles istrinya jadi TKW. Enggak tahu kerja apa di sana. Ya. Suaminya di rumah ngurus anak, ngurus rumah, ngurus sapi, ngurus kambing, ngurus ayam. La haula wala quwata illa billah. Itu terbalik, Mas. Bisa dipahami? Sampai muncul fenomena istri yang mengusir suami dari rumah. Keluar kau dari rumahku. Keluar suaminya. Karena memang rumahnya milik istri. La ilaha illallah. Kemana harga diri seorang laki-laki? Ya. Muncul lagi fenomena istri yang menceraikan suami. Nah, antik lagi. Kamu saya ceraikan. Kamu bukan lagi suamiku. Lah kok manut? Ya. Manut tiba-tiba dia yang jatuh terkulai di lantai dengan tangisan Bombay kan fidina azani Allahu wa iyyakum. Lah kok kebalik keadaannya? Wanitanya yang sangar, laki-lakinya lembek. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Ini bukan sekedar fiktif. Nyata di luar sana. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Nah, hadit wala haraj. Silakan antum telusuri di belahan dunia manapun, di daerah manapun ada fenomena yang semacam ini. Ya, mereka perlu duduk belajar Sahih Muslim. Ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Harus tahu wanita itu naqisatu aqlin wa din. Mereka tidak punya kuasa, mereka tidak punya kekuatan dan kemampuan memegang nahkoda bahtera, mengarungi samudra. Ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Itu tugas lelaki. Juga tersirat di situ khanifidina azani Allah wa iyakum. Seorang laki-laki harus tangguh. Ya. Dialah yang dijadikan tumpuan oleh keluarganya. Kalau istri sedang lemah, dia butuh support dari suaminya. Ya kan? Istrinya ngeluh, istrinya gini, oh gimana ini. Kondisi ekonomi semakin susah, bawang makin mahal, BBM naik, gaji tetap, ya, gaji nggak naik tetap seperti ajal, nggak bisa dirubah, juga nggak bisa dimajukan atau dimundurkan, ya, gimana ini Mas? Inti sebagai laki-laki, tenangkan istrimu, jangan malah antum memperkeruh suasana. Iya ya, gimana ini? Kerjaan saya juga enggak beres. La haula wala quwata illa billah. Lah ini ketemu antara perempuan yang kurang agamanya dengan laki-laki yang KW tadi. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Akhirnya apa? Sama-sama mengeluh dengan keadaan. Harusnya laki-laki yang meredam. Ya, wahai belahan jiwaku. Yang ku ambil dari rumah orang tuamu dengan akad yang suci. Jangan pernah meragukan kesetiaan hatiku untuk memenuhi semua kebutuhan hidupmu yang syar'i. Ya, serahkan beban hidup kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kepada pundak yang selalu siap untuk engkau sandari. Ngono caranya ya, hanifidina azani Allah wa iyakum. Tenang, ya. walaupun dalam hatinya baru di PHK. Dia enggak ngomong, harus tangguh. Jadi bidina azan ya Allahu wa iyyakum. Lah Ustaz, kalau dipendem sendiri gila lama-lama Ustaz. Itu pemikiran yang tidak punya ilmu. Semakin berat bebanmu ketika melihat masalah istri, masalah anak, masalah mertua, istri kedua, istri ketiga, istri keempat. Kemana larinya? Kepada siapa kita berkeluh kesah? Bangunlah di sepertiga malam terakhir. Curahkan semua problemmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Engkau akan mendapatkan jalan keluarnya. Laki-laki itu keluh kesahnya kepada Allah. Nangisnya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu laki-laki yang sesungguhnya. Bukan kemudian nangisnya di depan anak tetangga. Ada maksudnya. Sanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Qafihi aiban. Faedah yang berikutnya. Fihi bayan khuturati fitnatin nisa. Dalam hadis ini diterangkan kepada kita bahaya fitnah wanita. Nabi alaihi salatu wassalam mengingatkan dalam hadis yang lain, ittaqud dunya wattaqun nisa. Takutlah dari fitnah dunia dan takutlah dari fitnah wanita. Berhubung antum sekalian sudah dekat dengan masa liburan, pulang ke rumah masing-masing, yang tidak menutup kemungkinan kalau tempat tinggal antum bukan lingkungan yang kondusif, ya masuk di area yang bebas, khanifidina azani Allah wa iyakum, sudah tidak berlaku lagi belenggu-belenggu dari wakil mudir syabab. Tidak berlaku lagi perizinan-perizinan super ketat. Tidak berlaku lagi birokrasi-birokrasi yang terkesan jelimet, menyulitkan, menyudutkan, dan menyempitkan. Antum seperti seekor burung yang keluar dari sangkar emas. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Bebas terbang kemanapun arah yang Anda inginkan. Hati-hatilah dari fitnah wanita. Jangan bermudah-mudahan. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Teramat banyak orang-orang yang jauh lebih kuat agamanya dari kita, lebih alim dari kita, kalah dengan fitnah wanita. Kalah dengan fitnah wanita. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Ya. Sehingga ketika antum nanti sampai di rumah, ittaqullah, takutlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menghalangi kita untuk meninggalkan, yang menghalangi kita untuk berbuat kemaksiatan, bukan wibawa sang ustaz, bukan peraturan yang ketat, tapi yang menghalangi kita adalah rasa takut kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seketat apapun peraturan, segala apapun ustadznya, ada saja celah untuk berbuat maksiat. La muhalah. Dimanapun tempatnya. Hatta antum belajar di luar negeri, di markisnya para masyayikh sekalipun, enggak kemudian menjamin antum bakal menjadi orang yang paling bertakwa, kemudian enggak melakukan kemaksiatan sama sekali. Enggak. Semua tergantung pada kualitas takut kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hakala ikhani fidina azani Allahu wa iyakum. Sehingga pesan saya enggak banyak. Ya, takutlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu segala perbuatan yang kita sembunyikan. Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat segala tindak kemaksiatan yang berusaha kita tutup-tutupi. Kalau kalian jatuh dalam sebuah kesalahan berhubungan dengan kaum wanita, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum terbongkar aibmu. Kalau engkau belum pernah bersentuhan dengan dosa yang berkaitan dengan wanita, minta keteguhan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada fitnah yang lebih besar bagi kaum lelaki ketimbang fitnah wanita. Fattakullah fi anfusikum, wattakullah fi kulubikum wa absarikum, wattakullah fi ulumikum. Barakallahu fikum. Naktabi bihadal qadar. Kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Adapun kelanjutan hadis ini, insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Biidnillahi ta'ala. Sampaikan salam ana kepada kerabat dan kedua orang tua antum ketika antum pulang di rumah. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu. Barakallahu fikum.